Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-18 dari kajian kitab Darul kajian kitab Bidayatul Mutafaqih atau daurah kitab Bidayatul Mutafaqih. Kita masuk pada pembahasan Babul Wadi'ah, bab yang ketiga, Babu Al-Wadi'ah. Wadi'ah adalah barang titipan, ya. Wadi'ah adalah barang titipan. Ya, secara istilah wadi'ah adalah al-malul matruku indal ghairi bidharatil hifzi. Harta yang ditinggalkan di sisi orang lain bidharatil hifzi dengan tujuan agar supaya dijaga. Ya, ini pengertian dari wadi'ah secara istilah. Harta yang ditinggalkan di sisi orang lain atau dititipkan kepada orang lain bidharatil hifzi dengan tujuan agar supaya dijaga. Ya, kemudian di dalam syarahnya disebutkan pengertian dari harta atau al-mal sebagaimana dalam pengertian fikih muamalah adalah kullu ma fi manfaatun mubahatun, ya. Semua atau segala sesuatu yang di dalamnya ada manfaat yang mubah. Sesuatu yang di dalamnya ada manfaat yang mubah. Artinya bisa dimanfaatkan, barang tersebut bisa dimanfaatkan. Li ghairi hajatin aw li ghairi daruratin, bukan karena adanya hajat atau karena darurat. Kalau diperbolehkannya karena hajat atau karena darurat, karena kebutuhan, karena darurat, maka tidak disebut sebagai harta. Baik. Wa fihi thalathatu dawabit, pada bab ini ada tiga ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, arkanuha thalathatun. Rukun wadi'ah ada tiga. Rukun wadi'ah ada tiga. Yang pertama wadi'atun, wadi'ah. Wadi'ah adalah barang yang dititipkan. Ya. Kemudian yang kedua mudi', mudi' atau mudi'un. Ya, mudi' atau mudi'un adalah orang yang menitipkan. Kemudian mudah, ya, mudah. Ya, mudah artinya adalah orang yang dititipi. Jadi wadi'ah itu rukunnya tiga. Wadi'ah yakni barang yang dititipkan, mudi', orang yang menitipkan, ya. Muda itu orang yang dititipkan. Ya, dari sini saya juga agak engah, ya. Mungkin istilah mudik itu karena dia orang yang menitipkan sesuatu, ya, kepada tetangganya. Akhirnya dia dikatakan mudik, mungkin saja. Ketentuan yang kedua, dhabitus tsani. Yustaratu lisihhatiha syartan, dipersyaratkan atau agar sah dipersyaratkan dua syarat. Agar sah wadi'ah itu dipersyaratkan berapa? Dua syarat. Yang pertama, an takuna min jaizit tasarrufi limitslihi, dilakukan oleh orang yang boleh bertasarruf kepada orang yang semisalnya. Dilakukan oleh orang yang boleh bertasarruf kepada orang yang semisalnya. Jadi sama-sama boleh bertasarruf, ya. Dan ini berlalu, ya. Berlalu dengan kita istilah jaiz at-tasarruf atau boleh bertasarruf. Yani orang yang kondisinya itu aqil, berakal, balik, sudah balik. Kemudian apa? Rasyid, ya, pandai memanfaatkan hartanya. Baik, kemudian syarat yang kedua, an takuna mubahatan. Barang yang dititipkan adalah barang yang mubah alias tidak haram. Barang yang dititipkan adalah barang yang mubah alias tidak haram. Maka dengan dua syarat ini, seandainya seseorang menitipkan kepada anak yang belum balig, maka tidak sah wadi'ahnya. Ya, seandainya ada orang gila menitipkan barang kepada orang yang waras, maka juga tidak sah wadi'ahnya. Ya, kemudian juga seandainya dia menitipkan minuman keras, itu tidak sah wadi'ahnya. Baik, kemudian adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga, al-muda'u aminun. La yadmanu illa bitta'addi awit tafriti. Al-muda', ya, orang yang dititipi, aminun adalah amin, orang yang dipercaya. Ya, kalau kita terjemahkan amin artinya orang yang dipercaya. Ya, Cuman konsekuensi dari kata amin dalam fikih muamalah adalah orang yang dia itu tidak bertanggung jawab ganti rugi terhadap kerusakan. Ya, kalau dikatakan ini adalah amin, ya. Al-muda amin, kemudian apalagi amin. Nah, itu maksudnya dia tidak dimintai ganti rugi terkait kerusakan barang yang ada pada tangannya. Ya. Al-muda amin. Muda ini orang yang dititip ini amin. La yadmanu, dia tidak mengganti kerusakan atau kehilangan illa bitta'addi, illa bitta'addi au at-tafrid, kecuali karena kejahatannya atau kelalaiannya. Ya, kalau kerusakan itu disebabkan karena kejahatan atau kelalaiannya, maka dia tetap harus mengganti, gitu ya. Ya. Kemudian di sini ada catatan, wadi'ah adalah harta yang ditinggalkan atau dititipkan kepada orang lain dengan maksud agar dijaga. Ya, sementara di sini ada definisi harta, kullu ma fi manfaatun mubahatun li ghairi hajatin aw li ghairi daruratin, ya. Semua yang padanya ada manfaat yang mubah, dan mubahnya itu bukan karena hajat atau darurat, mubahnya secara umum. Kalau karena hajat atau darurat tidak dikatakan harta. Istilah amin dalam fikih muamalah adalah orang yang tidak mengganti barang jika rusak atau hilang pada saat di tangannya. Hal ini karena ia tidak mendapat manfaat apapun kecuali hanya menjaga saja. Baik, ya. Kemudian yang berikutnya, catatan berikutnya, tidak diperbolehkan memanfaatkan barang titipan sebagaimana pemanfaatan pemilik barang, seperti meminjamkannya kepada orang lain, menjadikannya sebagai modal usaha, dan lain-lainnya. Walaupun ia bisa mengembalikan kapanpun diminta, dan ini termasuk khianat. Nah, karena memang wadi'ah itu, ya, sebagaimana diterangkan di dalam syarahnya, ya, wadi'ah itu sebagaimana diterangkan di dalam syarahnya, ketika barang itu dititipkan, ya, ketika barang itu dititipkan, maka yang harus dilakukan oleh orang yang dititipi adalah menjaganya, ya, menjaganya dan menempatkannya di tempat yang sesuai. Ya, maka mungkin saya perlu bacakan, ya, di sini, ya. Al-muda la yadmanu. Al-muda itu dia tidak menanggung kerugian atau mengganti rugi. Li'annahu amin, karena dia itu amin. Dia itu termasuk dari amin, istilah, ya, amin. Wal amin fil fikhi awil fil fil muamalat, amin, kata amin dalam istilah fikih atau muamalat, waladhi la yadmanu illa bita'addi awit tafrid, dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab mengganti kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian dia atau karena kejahatan dia, seperti itu, ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wal maqsudu bi adami ta'addi awit tafrid, ini penting sekali, yang dimaksudkan dengan tidak jahat atau tidak sengaja merusak, ya, seulang, yang dimaksudkan bi adami ta'addi dengan tidak sengaja merusak, karena tadi, ya, yang dimaksudkan ta'addi kita terjemahkan apa tadi, kecuali karena kejahatannya, yang dimaksudkan dengan tidak jahat atau tidak lalai adalah alla yukhrija alwadi'ata min hirziha, dia tidak mengeluarkan barang titipan dari penyimpanannya, ya. Kullu wadi'atin laha hirzun, semua wadi'ah itu memiliki tempat penyimpanan, yan bagi ayyudha fihi, yang selayaknya barang tersebut diletakkan di situ, ya, misalkan mobil ditaruh di garasi dan seterusnya, seperti itu. Maka saya di sini mengatakan amma ayyahfudha atau ayyahfudha alwadi'ata, amma ayyahfadha alwadi'ata fi makanin la yahfadhu fihi mithlahu la yahfadhu fihi misluhu fatatlafu fa hadha alladhi fihi dhaman. Nah, jadi barang titipan itu disimpan pada tempat yang selayaknya. Kalau misalkan dia menyimpan tidak pada tempat yang selayaknya, seandainya terjadi kerusakan, maka dia tetap harus menjamin atau menanggung atau bertanggung jawab. Gitu, ya. Jadi di sini bentuk dari ta'addi atau tafrid, kejahatan dari orang yang dititipi atau tafrid, ya, kelalaian dari orang yang dititipi adalah dia mengeluarkan wadi'ah dari tempat penyimpanannya. Ya. Dia tidak menyimpan dari tempat yang semestinya. Ketika terjadi kerusakan, maka dia dihukumi telah lalai atau telah jahat terhadap barang tersebut, maka dia tetap harus mengganti. Makanya kalau kita dititipi, sudah ditempatkan saja di tempat yang layak, ya. Kemudian tidak usah dipegang-pegang, tidak usah dikeluarkan. Kalau sampai dikeluarkan terjadi kerusakan, maka otomatis kita menjamin atau bertanggung jawab untuk mengganti. Ya, kemudian juga di sini saya menekankan adanya satu permasalahan tentang mentasarufkan atau memanfaatkan harta yang dititipkan kepada kita. Ya, beliau mengatakan idza udia insanun malan. Ya, apabila seseorang itu dititipi harta, hal yahiku law ayatasarrafa fi hadzal mal? Bolehkah dia untuk mentasarufkan atau memanfaatkan harta tersebut bi iqradihi li ghairihi, menghutangkannya kepada pihak lain, awil ittijar atau al-ittijaru fihi, menggunakannya sebagai modal dagang, ya. Ala amali anna al-mudi' idza talabahu, dengan satu angan-angan bahwasanya orang yang menitipkan apabila memintanya, fi ayyi waqtin, pada waktu apapun, sayarudduhu ilaihi, pasti dia akan, pikiran dia pasti dia akan bisa mengembalikan. Tidak masalah. Ah, ini tidak diperbolehkan, ya. Ini khianatun lil amanah, ini khianat terhadap amanah. Maka sejujurnya yang namanya wadiah, ya itu sudah ditaruh-taruh saja. Kita dititipin uang, ya sudah, uangnya ya ditaruh-taruh saja. Itu namanya wadiah, tidak dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Kalau misalkan, oh ini dititipin uang 10 juta, kemudian kita gunakan untuk modal usaha, itu sudah tidak amanah namanya. Seperti itu, ya. Yang keempat, babu ihya ilmawat, bab menghidupkan almawat. Almawat itu apa? Almawat itu kalau kita terjemahkan, apa itu namanya, tanah tak bertuan, tanah tak bertuan, ya, yakni tanah yang tidak ada atau tanah yang ditinggalkan, lam yajri alaiha milkun li ahadin, yang tidak dimiliki oleh seorang pun, walam yujad fihi atharu amaratin, dan tidak didapatkan pada tanah tersebut sisa-sisa pengelolaan orang sebelumnya. Ya, tidak didapatkan sisa-sisa pengelolaan orang sebelumnya. Betul-betul dia adalah orang yang pertama kali mendapati tanah itu. Seperti misalkan di misalkan di padang pasir, ya, di padang pasir atau misalkan di tengah rimba hutan. Baik, walaupun tidak tahu kalau di negeri kita hutan sudah jadi milik negara, kan? Ya. Baik, nah, selanjutnya, tapi di sini saya nanti menyinggung, seandainya kok pemerintah itu memberikan aturan semacam itu mungkin nanti hal-hal sifatnya pengangguran itu akan hilang. Ya, kenapa? Setiap orang diberi lahan, apalagi Indonesia. Ya, apalagi Indonesia, Masya Allah, ya. Setiap orang dikasih lahan, ketika Anda mendapatkan yang mana, itu lahan Anda. Tapi kan diarahkan oleh pemerintah. Ya, diarahkan, misalkan nanti ditanamin ini, sehingga tidak merusak ekosistem. Kemudian selanjutnya, wafihi salah satu dawabit. Pada bab ini ada tiga ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, man ahya ardhan maitatan tamlikuha walau bighairi idnil imam. Man ahya ardhan maitatan, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, ya, tamlikuha, maka otomatis dia memilikinya, walau bighairi idnil imam, walaupun tanpa izin dari pemimpin, yakni tanpa izin dari negara. Nah, sebetulnya dalam fikih itu sekedar ini tanah belum ada yang memiliki, gitu loh. Ya, tanah ini belum ada yang memiliki, enggak ada tanda-tanda dulu pernah dimiliki oleh orang. Ya, maka orang ini adalah orang yang berhak untuk mendapatkan tanah tersebut, walaupun negara tidak mengizinkan. Tapi secara fikih ini mengizinkan, gitu loh. Secara fikih ini mengizinkan. Ya. Maka Syekh Nur Sya'lan boleh mengatakan di sini, wa hadza qanunun syar'iyyun, ini adalah undang-undang syariah. Law nafadha fi dawal islamiyah la anha mushkilata al batala, ya, wa la afsaha al majal lis syabab wa la afsaha al majal lis syabab ay yantashiru fil ardi wa ay yas'u fil ardi wa yatlubu min rizqillah azza wa jalla. Nah, seandainya hal semacam ini diterapkan di negeri-negeri Islam, tentu akan menyelesaikan permasalahan pengangguran, ya, dan tentu akan membuka lapangan seluas-luasnya atau membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pemuda untuk menyebar di muka bumi dan berusaha di muka bumi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak ada istilahnya kok ini pengangguran, ini apa tuh enggak ada. Ya, kenapa? Karena orang berlomba-lomba untuk mencari tanah ya. Kemudian dia bisa menggarap tanah tersebut. Tentu ada arahan-arahan ya. Tidak sekedar diambil kemudian dibangun bangunan, enggak seperti itu. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Yahsulu al-ihya'u fi kulli makanin bi'urfihi. Ya. Yahsulu al-ihya'u fi kulli makanin bi'urfihi. Kata Syekh, menghidupkan itu didapatkan pada setiap tempat sesuai dengan urfnya, yakni adat kebiasaan masyarakat setempat dalam menghidupkan tanah mati tertentu. Maksudnya pertanyaan, kapan seseorang itu dikatakan ihya'ul mawat? Kapan seseorang itu dikatakan sah menghidupkan tanah? Ya. Nah, jawabannya adalah menghidupkan itu didapatkan pada setiap tempat sesuai dengan urfnya. Maksudnya kebiasaan masyarakat setempat dalam menghidupkan tanah mati tertentu. Misalkan tanah perladangan atau tanah ladang. Masyarakat setempat bagaimana? Ya, menghidupkan tanah ladang itu. Tanah yang tadinya mati ya, kemudian menghidupkannya sebagai peladangan, itu bagaimana? Misalkan dibikin sumur ya, kemudian dicangkul-cangkul. Ah, itu berarti kalau urfnya seperti itu untuk menghidupkan tanah ladang, orang sudah melakukan perbuatan demikian, berarti dia sudah menghidupkan tanah tersebut ya. Kalau misalkan nanti urfnya misalkan dikasih instalasi air ya, maka berarti cara menghidupkan tanah yang mati dalam tanah mati dengan model tanah seperti itu adalah dengan mempersiapkan instalasi air gitu ya. Atau misalkan diberi tembok ya, urfnya masyarakat ketika menghidupkan tanah model semacam itu adalah dengan dikasih tembok. Maka kalau dia sudah mengasih tembok, membangun tembok, dia sudah dikatakan memiliki tanah tersebut ya, seperti itu ya. Maka kalau tidak demikian, dia tidak dikatakan bisa mengihya atau tidak dikatakan belum mengihya al-mawat, belum dikatakan menghidupkan tanah. Contohnya apa? Contohnya misalkan dia mendatangi suatu tempat terpencil, kemudian di situ dia mendapati tanah. Setelah itu tanahnya cuma dikasih patok satu, dikasih tulisan dia ya, tanah milik fulan. Secara uruf atau secara kebiasaan masyarakat, hal ini belum cukup untuk dikatakan menghidupkan tanah ya, model seperti itu. Barangkali ada tanah yang modelnya lain, cara menghidupkannya seperti itu. Tapi yang ditemukan oleh orang ini adalah tanah model tertentu yang secara uruf masyarakat cara menghidupkannya enggak kayak gitu gitu loh. Ya, maka dikatakan dia telah menghidupkan tanah, tergantung bagaimana urufnya. Tergantung bagaimana urufnya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adzabitu tsalitsu, ketentuan yang ketiga. Man sabaqa ila mubahin tamlikuhu ma yahuzuhu minhu. Ya. Man sabaqa ila mubahin atau man sabaqa ila mubahin tamallaka ma yahuzuhu minhu. Ya. Barang siapa yang lebih dahulu mendapati tanah yang mubah, yakni boleh dimiliki karena belum menjadi milik orang lain tadi, ini dalam kitab Syarhus Shawir, maka ia memiliki apa saja yang ia kuasai darinya. Ia tidak memiliki kecuali kawasan yang sudah ia kuasai. Ya, jadi kalau dia telah mendahului orang lain mendapatkan tanah yang mubah, yakni tanah belum dimiliki oleh orang lain, maka tamallaka ma yahuzuhu minhu, dia memiliki segala sesuatu yang apa itu namanya, yang ia kuasai darinya. Artinya yang dia apa ya, jadi gini loh, enggak semua, misalkan dia dapati satu tanah kemudian semua tanah milik dia gitu loh. Ya, dia dapati satu padang pasir, dia naik atas kemudian lihat padang, semua yang ada di sini adalah milik saya. Atau dia nyebrang terus ketemu pantai, dia mengatakan sepanjang pantai ini adalah milik saya. Tidak. Ya, yang menjadi milik dia adalah yang apa itu namanya? Ma yahusuhu. Ya, ma yahusuhu itu artinya yang dia apa ya? Pastu ya Allah, yang dia kuasai lah. Seperti misalkan yang dia temboki, ya, kemudian misalkan yang dia kasih patok, ya. Kalau memang dengan patok sudah cukup untuk dikatakan mengehya al-mawat, enggak semuanya, ya. Tapi yang dia kuasai saja, yang dia kuasai saja, yang dia jangkau di dalam penghidupannya. Dia mampu untuk menemboki situ karena urufnya ditemboki, ya berarti apa yang dia bisa temboki? Seperti itu ya. Kemudian misalkan yang dia garap, dia mampu untuk menggarap segitu, ya berarti yang dia garap. Nanti kalau ketemu lagi orang menemukan tanah di sisinya, ya berarti tanah di sisinya itu milik orang lain. Ya, jadi tidak bisa mengatakan, wah saya ini menemukan pulau, ya kemudian semua pulau Jawa ini milik saya. Ya, padahal yang dia ambil kuasa, yang bisa dia garap, ya cuman itu aja. Ya, yang bisa dia kelilingi dengan tembok, ya cuman itu saja. Itu ya, itu maksud dari ucapan penulis. Memiliki apa saja yang ia kuasai darinya, ia tidak memiliki kecuali kawasan yang sudah ia kuasai. Kawasan sudah ia kuasai. Baik, selanjutnya. Babu al-ju'alah. Bab al-ju'alah. Al-ju'alah bisa dibaca al-ji'alah atau al-ja'alah. Nah, al-ju'alah itu apa? Itu semacam sayembara. Maka pengertiannya, ja'lu malin ma'lumin liman ya'malu lahu amalan mubahan walau majhulan. Ja'lu malin ma'lumin, menjadikan atau mempersiapkan harta yang sudah ditentukan dan diketahui besarannya. Mempersiapkan harta yang sudah ditentukan dan diketahui besarannya. Liman ya'malu lahu, untuk orang yang bekerja baginya, ya, untuk orang yang bekerja baginya, amalan mubahan, suatu pekerjaan yang mubah, walau majhulan, walaupun pekerjaan itu tidak jelas, walaupun pekerjaan itu tidak jelas, artinya tidak jelas apakah dia akan bisa mendapatkannya, apakah dia mungkin untuk melakukannya ataukah tidak. Kalau mungkin dia melakukannya, apakah dia akan langsung mendapatkan apa tidak. Nah, itu namanya majhul. Jadi begini, ju'ala itu ja'lu malin ma'lum, dia mempersiapkan harta yang sudah diketahui, misalkan 10 juta, atau misalkan 5 juta, misalkan 6 juta, itu namanya dia telah mempersiapkan harta yang sudah diketahui. Untuk siapa harta ini? Untuk orang yang mau bekerja buat dia. Untuk orang yang mau bekerja buat dia. Siapa yang mau bekerja buat dia? Itulah maksudnya. Akan diberi itu. Ya. Amalan mubahan, dengan pekerjaan yang mubah, bukan pekerjaan yang haram. Ya. Siapa yang mau kerja untuk saya, pekerjaannya ini, nanti uangnya ini, bayarannya ini. Walau majhulan. Nah, ini kalimat walau majhulan ini yang perlu untuk diterangkan. Walaupun majhul. Jadi pekerjaannya itu majhul. Ya, yang dimaksudkan pekerjaannya majhul adalah Karena terkadang dengan pekerjaannya itu dia akan bisa mendapatkan hasil dari pekerjaannya dalam waktu yang sebentar, atau terkadang sampai 1 hari atau 2 hari, bahkan lebih daripada itu. Seperti itu ya. Nah, terkadang juga dikatakan majhul, dia nggak dapat apa-apa gitu loh. Karena namanya sayembara itu kan pekerjaannya nggak jelas. Ya, sayembara. Bisa jadi karena dia sayembara, dia bisa dapat lebih cepat. Bisa jadi yang dapat, yang ikut sayembara kan banyak, yang dapat adalah temannya, bukan diri dia. Seperti itu ya. Ya. Maka Syekh di sini mengatakan li'anna qad yajidu fi awwal sa'ah aw ba'da yawmin. Karena terkadang dia mendapati apa yang dipekerjakannya itu sesaat, atau setelah beberapa hari, atau setelah 1 hari, atau setelah 2 hari, atau lebih daripada itu. La yadri qad yajidu, dia enggak tahu kapan dia akan mendapatkannya. Tidak tahu kapan akan mendapatkannya. Yang penting sudah diinformasikan siapa, misalkan ya, siapa yang bisa untuk mendapatkan budak saya yang lari, maka bayarannya adalah 2 juta. Pekerjaannya itu enggak jelas. Ya, pekerjaannya enggak jelas. Bisa jadi dia dapat 1 hari. Maka 1 juta itu cocok buat dia. Cocok, ya. Bisa jadi dia dapat 3 hari. Ya, 1 juta itu sebenarnya enggak cocok, ya. Tapi akad sayembara ini atau ju'ala ini enggak masalah. Ya. Bisa jadi dia enggak dapat. Kenapa? Karena yang dapat orang lain. Maka saya mengatakan qad yajiduhu au qad la yajiduhu, qad yajiduhu au qad yajiduhu ghairuhu. Kadang dia yang dapat, kadang yang dapat orang lain. Ya, itu jadi makanya dikatakan majhul. Pekerjaannya enggak jelas. Pekerjaannya enggak jelas. Kadang dia bisa lama, bisa sebentar, malah bisa dia enggak dapat sama sekali hasilnya gitu ya. Nah, beda dengan ijarah. Kalau ijarah pekerjaannya harus jelas. Maka ini membeda beda akad, beda hukum. Ya, kalau ijarah pekerjaannya harus jelas. Jangan kita saya mau sewa Anda, Pak. Sewa Anda pekerjaannya harus jelas sekian hari. Ya, bikin ini sekian hari harus jelas. Gitu ya. Tapi kalau sayembara enggak. Sayembara itu enggak ditentukan orang siapa. Siapa yang mau bekerja untuk ini, untuk saya, maka dia dapat sekian dan sekian gitu ya. Baik, selanjutnya kata Syekh Wafi salah satu dhawabit. Pada bab ini ada tiga ketentuan. Dhawabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutuha salasa, syaratnya ada tiga. Yang pertama, antakuna min jaizi tasarruf ya. Antakuna min jaizi at-tasarruf. Ju'ala itu berasal dari jaiz at-tasarruf. Yang menju'alakan adalah jaiz at-tasarruf. Yang mensayembarakan jaiz at-tasarruf. Kemudian kaunul amal mubahan. Pekerjaan yang dilakukan itu pekerjaan yang mubah. Ya, pekerjaan yang mubah. Bukan pekerjaan yang haram. Misalkan dia mengatakan siapa yang bisa mengembalikan kudaku yang hilang, nah, maka dia akan dapat sekian, 10 ribu misalkan atau 100 ribu. Ya, amalannya mubah. Kalau dia mengatakan siapa yang bisa membunuh si fulan untuk saya, maka berarti ini tidak boleh. Jadi syarat yang kedua ada kaunu al-amali mubahan. Amalan atau pekerjaan yang dilakukan adalah mubah. Yang ketiga kaunul ju'li ma'luman. Ya, bayaran dari sayembara itu atau hadiah dari sayembara tersebut itu ma'luman. Ma'luman. Sesuatu yang diketahui besarannya. Jangan dia mengatakan man yarudda alayya farasi falahu minni jaiza. Siapa yang bisa untuk mengembalikan kudaku yang hilang, maka dia akan mendapatkan hadiah. Ya, saya teringat ya kayak kemarin itu di mana? Di ada pengumuman kucing yang hilang itu. Ya kan di Kendal sini saya baca itu di Taman Garuda itu ada. Ya, kucing hilang, siapa yang bisa mendapatkannya akan dapat apa itu? Hadiah ya. Tapi disebutkan enggak itu uangnya? Enggak. Nah, itu ju'alah itu. Seperti itu namanya ju'alah. Ya. Jadi sifatnya malah ya bukan apa ya, bukan tidak dikatakan itu merupakan ijarah atau upah ya. Tapi itu makanya definisinya kan ja'lu al-mal. Ya, menjadikan harta yang diketahui untuk orang yang mau melakukan pekerjaan buat dia. Ya sama, siapa yang menemukan kucing saya ini, cirinya ini, maka dia akan dapat hadiah dari saya. Itu sebetulnya enggak memenuhi syarat untuk ju'alah. Ya, kalau ju'alah qaulul ju'li ma'luman. Jadi jualnya itu atau apa itu hadiah, ya sesuatu yang mau dia berikan dari harta bagi orang yang mau bekerja untuk diri dia, itu harus ma'luman, harus diketahui. Harus diketahui besarannya. Baik. Kemudian selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, man a'adda nafsahu li'amalin fa'amila lighairihi bi'innihi istahaqqa al-ujrata. Ya. Kata Syekh, ketentuan yang kedua, man a'adda nafsahu, siapa yang mempersiapkan dirinya li'amalin, untuk suatu pekerjaan tertentu, fa'amila lighairihi, lalu dia bekerja untuk orang lain, bi'idnihi, dengan izinnya, istahaqqa al-ujrata, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala. Ya, kok pahala apa? Upah ya Afan. Dia berhak untuk mendapatkan upah. Jadi siapa yang mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan tertentu, misalkan dicontohkan dia memang mempersiapkan dirinya sebagai tukang listrik. Ya, terkenal, diketahui dia itu tukang listrik gitu loh. Pekerjaannya apa? Tukang listrik. Memang dia semacam apa ya? Semacam mengiklankan kan gitu. Mungkin gambaran sekarang ini gitu ya. Siapa yang mana ada nafsu li amalin? Siapa yang mempersiapkan dirinya untuk suatu pekerjaan tertentu? Nah, itu kayak misalkan iklankan. Ya, siapa yang butuh jasa apa itu listrik atau jasa ledeng atau jasa ini bisa hubungin saya. Itu dia sudah mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan tertentu. Ya. Kemudian fa'amila li ghairihi. lalu dia bekerja untuk orang lain biidnihi, dengan izinnya. Ya, lalu dia bekerja untuk orang lain dengan izinnya. Ya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Ya, contohnya misalkan ada orang mengatakan saya mau Anda benarkan ini listrik. Tapi orang itu memang dia mempersiapkan dirinya sebagai tukang listrik. Ya, seperti misalkan sudah ngiklan di media sosial, ya, misalkan tukang servis, ya kan, gampangnya gitu ya, tukang servis, ya, siapa yang butuh servis kompor gas, ya, servis kulkas, maka hubungi nomor saya. Nah, ini namanya ini orang seperti mana, ada nafsu li amalin, orang yang mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan tertentu, lalu dia bekerja untuk orang lain, dia bekerja untuk orang lain, pekerjaan itu, ya, dengan izin orang tersebut, maka dia berhak mendapatkan upah, ya. Jadi seperti itu hukumnya. Berbeda dengan orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan itu. Ya, misalkan apa? Dia mempersiapkan dirinya sebagai tukang listrik. Kemudian tukang kompor misalkan, atau servis kompor gas, servis kulkas, ya. Dia mempersiapkan untuk itu. Ya. Kemudian tapi pada suatu ketika dia dimintai tolong untuk melakukan pekerjaan ledeng. Pekerjaan ledeng. Ya, maka orang yang semacam ini dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Kenapa? Karena itu masuknya adalah tolong-menolong. Ya, maka saya baca di sini, khilafan liman lam yu'idda nafsahu li hadzal amal. Berbeda dengan orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan tersebut. Rajulun laisa bihadhihi shana'ah. Ya, orang bukan seperti ini pekerjaannya, laisa bikahrabai, bukan tukang listrik, ya. Wa yamuru fi tariqin matalan, contohnya dia berjalan di satu jalan. Wa muwazzaf au fi amalin akhar, laisa bikahrabai, dia bukan tukang listrik tadi, ya, lalu dia berjalan di satu jalan, dia itu sebetulnya karyawan atau pekerjaannya lain. Faqala lahu ahadun nas, kemudian ada orang yang berkata, ya, tolonglah aku untuk menghidupkan lampu ini. Lalu dia melakukan sesuatu sehingga lampunya menyala. Apakah dia berhak untuk mendapatkan upah? Jawabannya tidak. Hadhihi mu'awanah. Ini adalah mu'awanah, walaysa amalan yastahiqu ujra. Bukan perbuatan yang berhak bagi dia untuk mendapatkan upah. Jelas, ya? Jadi jangan dibalik. Kalau misalkan kok Anda itu ada tukang servis gas, kompor gas, Anda ngundang dia untuk minta diperbaiki, itu bukan tolong-menolong, bukan jaluk tolong. Ya, bukan jaluk tolong gitu, ya. Akadnya bukan akad jaluk tolong, tolong menolong, tapi lain, ya. Dia harus mendapatkan ujrah atau mendapatkan upah. Ya, tapi kalau misalkan dia bukan pekerjaannya itu, ya. Dia tukang servis kompor gas, tapi kok jenengan minta tolong dia untuk memperbaiki ledeng. Nah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan apa? Ujrah atau upah. Ya, jangan mengatakan misalkan kok tukang kompor gasnya sudah diperbaiki, selesai malah terima kasih, ya, matur suwun atas bantuannya. Lah itu enggak benar itu. Baik, selanjutnya. Adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga. Man amila li ghairihi bi ghairi idni lam yastahiqqa 'iwadan illa fi raddi abikin wa takhlisi mata'in, ya. Siapa yang melakukan pekerjaan untuk orang lain bi ghairi idnihi, tanpa izin orang itu. Melakukan pekerjaan untuk orang lain tanpa izin orang tersebut. Lam yastahiqqa 'iwadan, dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Dia melakukan pekerjaan untuk orang lain tapi tanpa izin orang lain. Ya, maka dia tidak berhak mendapatkan upah. Illa fi raddi abikin wa takhlisi mata'in, ya. Kecuali pada kasus mengembalikan budak yang lari dan penyelamatan atau pembebasan suatu barang. Hanya dua kasus saja. Budak yang lari atau misalkan menyelamatkan barang orang lain yang dikuasai oleh orang lain. Maka kalau seperti itu dia mendapatkan atau berhak mendapatkan upah. Selain itu tidak, ya. Misalkan kita ada lampu apa? Gampangnya itu, misalkan, ya. Apa itu? Kalau kita naik mobil sering pas hujan-hujan di lampu merah itu ada orang yang ngelapi itu tuh. Ngelapi kaca itu. Ya, itu kita enggak izinin, dia enggak berhak untuk mendapatkan upah. Tapi kalau kita ngizinin, memang pekerjaan dia itu misalkan, walaupun itu ya kamuflase aja, ya, mosok kayak gitu tok itu. Tapi apakah itu bermanfaat, ya, mungkin para yang suka bawa mobil, ya, yang tahu. Kalau itu bermanfaat, ya tidak masalah. Berarti itu sebagai upah. Dia bekerja, pekerjaannya itu kemudian dapat izin dari kita, maka dia berhak mendapatkan upah. Tapi kalau kita enggak izinin, ya maka dia tidak berhak mendapatkan upah. Baik. Kemudian selanjutnya. Selesai bab al-ju'alah, bab al-luqatah. Qala al-mu'allifu, al-luqatah, al-luqatah itu apa? Luqatah itu adalah barang temuan. Ya, barang temuan. Ya, dan barang temuan ini adalah barang atau barang yang jatuh dari orang lain kemudian dipungut oleh orang lain gitu ya. Dan dia dikatakan luqatah apabila bukan perkara yang haram. Nah, kemudian saya di sini mengatakan wa fi arba'atu dhawabit. Ya, pada bab ini ada 4 ketentuan. Yang pertama, adzabitul awwalu aqsamuha salasatun. Aqsamuha salasatun. Luqatah itu ada 3 macam. Yang pertama, ma la tatba'uhu himatu awsatin nasi fayumlaku bila ta'rifin. Sesuatu yang biasanya tidak sangat menarik perhatian. Seulang ya, sesuatu yang biasanya tidak sangat menarik perhatian orang pada umumnya. Artinya orang pada umumnya itu tidak begitu tertarik gitu loh. Barang itu ketika jatuh, maaf ya, barang itu ketika jatuh itu keumuman orang atau umumnya tidak menarik perhatian orang, gitu ya. Barang itu ketika terjatuh umumnya tidak menarik perhatian orang. Nah, ini macam yang pertama. Fayum laku bila ta'rifin, maka dimiliki tanpa harus diinformasikan. Maka dimiliki oleh penemu tanpa harus diinformasikan. Ya. Baik, contohnya apa? Kalau di tengah masyarakat kita ya, tentu Mas ini menilai kebanyakan orang itu hal itu menarik perhatian apa tidak, itu beda tempat, beda kondisi ya kan. Contohnya misalkan uang kalau di Kendal ini 2.000 ya misalnya. 2.000 itu menarik perhatian orang apa tidak? Tidak. Tapi kalau 50.000 menarik perhatian orang. Ya berarti kalau itu umumnya menarik perhatian orang itu luqatah. Itu apa? Luqatah. Baik, kalau tidak menarik, umumnya tidak menarik perhatian orang, ya, itu dia bisa diambil tanpa harus ditakrif. Contohnya misalkan kita nemu uang 5.000. Ya, orang Kendal ini, orang Kabupaten Kendal ini atau wabil khusus di Kendal kawasan kota sini mungkin dia enggak begitu perhatian kalau ada uang 5.000 yang jatuh di jalan. Alah porah gitu kan. Lah ini bisa kita ambil tanpa harus mentakrif. Ya. Atau misalkan ada kurma. Ya, kurma 3 biji. Ya, ini biasanya orang enggak bikin perhatian orang ini. Langsung bisa kita ambil tanpa harus diinfokan. Tapi kalau kurmanya itu satu dus, itu masih menarik perhatian. Ya, baik. Kalau itu berarti nanti ada hukum yang lain. Yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu ya, sesuatu yang umumnya tidak menarik perhatian orang, ya. Maka dia yum laku bila ta'rif. Fayum laku bila ta'rif, maka dia dimiliki tanpa harus ditakrif atau diinformasikan. Baik, kemudian selanjutnya, ad-dawwalu allati tamtani' min sigharis sibaa' yahrumu akhduha. Ad-dawwal, ad-dawwal itu apa? Ad-dawwal itu barang yang hilang. Barang yang hilang. Atau kalau zaman dahulu binatang ya, binatang. Ya, karena umumnya bahasa fikih zaman dahulu ya binatang gitu. Tapi nanti pembahasannya juga enggak cuma binatang saja. Ya, termasuk nanti dicontohkan misalkan mobil. Mobil itu juga masuk dalam kategori yang ini. Ad-dawal allati tamtani' min sigari sibaa' yahrumu akhduha. Barang temuan yang berupa binatang. barang hilang yang bisa mempertahankan diri dari binatang buas beruruk berukuran kecil, haram untuk diambil. Ya, barang hilang berupa binatang yang dia bisa menjaga diri atau mempertahankan diri dari binatang buas berukuran kecil, maka haram untuk diambil. Ya. Contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan unta atau kuda. Ya, kuda ini ketika dia hilang dari pemiliknya, dia masih bisa mempertahankan diri dari binatang buru, binatang pemburu yang ukurannya kecil. Ya, misalkan kuda itu kalau sama binatang pemburu yang kecil apa contohnya? Kenapa? Kalau macan dia kalah. Apa? Serigala. Ya, sama serigala mungkin dia masih bisa ya. Jadi serigalanya masih kalah sama si unta itu. Nah, maka kaidahnya kalau misalkan binatang itu ya dia bisa mempertahankan diri dari binatang buas yang ukurannya kecil, tidak boleh diambil binatang tersebut. Seperti contohnya unta. Dan termasuk sekarang ini mobil. Ya, mobil itu seperti disebutkan oleh sebagian ulama, ketika kita parkirkan mobil di jalan kemudian kita kunci rapat bagus-bagus, itu mobil bisa mempertahankan diri dari dicuri oleh orang. Ya, maka jangan mengatakan wah mobil kok ngene ini hilang ini cukup baik lah, malah kita yang mencuri. Ya, seperti itu ya. Baik, kemudian yang ketiga, masih wadzalika min hayawan au mata yajuzu iltiqatuhu li aminin qadirin ala ta'rifihi. Masih wadzalika, yang selain itu, maksudnya selain yang poin pertama dan poin yang kedua, min hayawan berupa binatang-binatang, au mata atau berupa barang, yajuzu iltiqatuhu, boleh untuk diambil, li aminin, bagi orang yang amin, terpercaya, qadirin ala ta'rifihi, dan mampu untuk menginformasikannya. Ya, maka di sini satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan adalah bahwa kapan seseorang boleh mengambil qathah. Ya, kapan seseorang boleh mengambil qathah. Contohnya misalkan uang 100 ribu atau uang 200 ribu atau dompet, ya. Dompet itu berharga. Dompet itu berharga. Kapan orang itu mengambil itu sebagai qathah? Apakah boleh, ya? Dia mengambil secara mutlak, jawabannya dia boleh apabila dia amin amanah dan dia mampu untuk menginformasikannya. Kalau dia tidak amanah maka dia tidak boleh mengambil. Contohnya tidak amanah begini, misalkan di dalam dompet itu ada uang, ya. Sementara dia butuh uang, maka hati-hati. Ya, sementara dia apa? Butuh uang, maka hati-hati. Ya, seperti itu dia bisa terayu, ya. Bisa terayu dengan itu, tadinya enggak masalah, enggak apa-apa, wah untuk nolong orang, tapi ternyata itu ada duit dan dia butuh. Ada minat terhadap barang tersebut untuk dimiliki, maka jangan diambil, biarin orang lain yang mengambil. Ini kaidahnya. Boleh mengambil barang yang hilang kalau dia itu apa? Amin, amanah. Dia bisa menjaga barang tersebut untuk diserahkan kepada pemiliknya. Ya, kalau dia tidak bisa karena mungkin dia akan mengambil barang itu untuk dimiliki, maka jangan diambil. Satu. Yang kedua, qadirun ala ta'rifi, dia mampu untuk menginformasikannya. Kalau dia tidak mampu untuk menginformasikannya, jangan. Wah, aku sibuk ya, aku gak bisa menginformasikan. Jangan diambil, biar orang lain yang mengambil. Atau mungkin orang itu pasti akan balik lagi, ya. Contohnya misalkan orang perjalanan, ya, dari kantor catatan sipil, ya, misalkan di Soekarno-Hatta Barat sampai orang sini, ya, orang Bandengan sini. Wah, kok dompet saya kok hilang? Tadi saya lewat mana? Oh, lewat menelusuri jalur Pantura sini. Kita lewat itu masih akan ketemu. Ya, jadi masya Allah kalau kita itu paham hukum Islam, diterapkan ya hukum Islam, itu orang itu nggak akan pusing. Waduh, dompetku hilang itu gimana nih? Ada duit 10 juta misalnya, nggak akan pusing. Ya, nggak akan pusing. Masya Allah, indah sekali ini syariah Islam ini. Baik ya. Karena kalau misalkan dia ambil, orang akan ditakrif kan? Ditakrif itu dulu. Atau ketentuan sebagian ulama ditarik itu 1 tahun, diinformasikan 1 tahun. Seminggu pertama setiap hari dia temu seminggu pertama ini, selama seminggu setiap harinya dia harus infokan. Ya, kemudian setelah itu bulan pertama seminggu sekali. Jadi kalau ini seminggu ini ya, seminggu ini saya temu sekarang, saya seminggu umumin terus. Ya, besok, besoknya itu saya umumin seminggu sekali. Ya, besoknya saya umumin apa? Seminggu sekali. Baik. Kemudian setelah itu sebulan sekali. Ya, setelah itu sebulan sekali. Itu cara mengumumkannya. Dan pada zaman dahulu misalkan dia temu di pasar, ya dia umumin di pasar. Ya, kalau zaman sekarang bisa dengan media sosial, dengan lapor kemana, itu bisa sekarang. Ya, jadi tidak harus misalkan kita menemukannya ya di perempatan Lampu Merah Masjid Agung. Setiap hari kita di situ mengumumkan ya. Mengumumkan, ada yang hilang. Enggak, ini zaman dulu. Zaman dulu ya. Kemudian diceritakan sifatnya. Jadi namanya luqata itu dia tahrif, dia informasikan, dia sebutkan sifatnya, sebagiannya, tapi sebagiannya dia sembunyikan. Jangan didetailkan. Uangnya adalah 10 juta, nanti orang ngaku semua. Ngaku semua, disebutkan saja sifat-sifatnya secara global, yang lainnya, sifat yang lainnya dia sembunyikan. Baik ya, kemudian adzab itu salisu, ketentuan yang ketiga. Luqatatu ma yukhsha fasaduhu ya'kuluhu biqimatihi. Ah, belum nih, adzab itu sani, ketentuan yang kedua. Luqatatul hayawan ya'kuluhu biqimatihi. Luqatah atau barang temuan berupa hewan, ya'kuluhu biqimatihi, boleh dia makan, biqimatihi, tapi dengan ketentuan atau dengan mengetahui harganya. Artinya, kalau dia menemukan luqatah berupa binatang, boleh dia makan, sembelih, tapi dia harus hafal betul harganya. Dia tanya kepada ahlinya, ini kalau ayam seperti ini harganya berapa, Mas? Oh, harga ini 50 ribu atau misalkan 100 ribu. Pasarannya 100 ribu kayak gini. Ya sudah, dicatat 100 ribu. Ayamnya dia makan. Boleh? Boleh. Ya, itu diperbolehkan. Au yabi'uhu atau dia jual. Ya. Wa yahfazu samanahu. Kemudian dia jaga atau dia jaga apa? Hasil penjualannya. Ya, karena dia enggak bisa, waduh, aku nemu pitik arep tak ngon yo aku ora iso ngengon, malah iso-iso mati. Muspro udah tak sembelih baik. Ya, sebelumnya tanya kepada orang harganya berapa. Kapan ada orang yang memiliki datang, maka kita bisa sampaikan. Aku enggak ngerti, Mas, we sopo? Ya. Saya tidak tahu ini milik siapa. Kemudian ternyata Anda datang, ya sudah saya sembelih saja saya sembelih tadi, kemudian sekarang Anda datang, ya sudah ini bayarannya. Ya harganya sekian. Au yabi'uhu wa yahfazu samanahu, atau misalkan dia jual. Ya lalu dia jaga harganya. Au yahfazuhu wa yarji'u bi nafaqatihi, atau dia jaga. Ya sudahlah tak kandangke, nanti tak makanin. Nanti biayanya saya akan minta kepada orang yang memiliki kalau mereka datang, gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, adzabitu salis, ketentuan yang ketiga, luqatatu ma yukhsha fasaduhu. Luqatah yang dikhawatirkan akan rusak. Ya'kuluhu biqimatihi, dia boleh makan dengan menghafal harganya. Dengan menghafal harganya. Berapa sih harga makanan ini? Aw yabi'u, atau dia jual, wa yahfazu samanahu, lalu dia jaga apa? Hasil dari penjualannya, dia simpan. Aw yujaffifuhu, atau dia mengeringkannya. Contohnya misalkan makanan berupa kurma, ya, kurma basah. Boleh dia makan seketika itu, atau boleh dia jual, atau boleh dia keringkan. Kemudian nanti ketika orang yang memiliki datang, dia berikan kurma dalam bentuk kering. Adzabitu rabi', ketentuan yang keempat, al-luqatatu tu'arrafu sanatan. Ya, luqata itu tu'arrafu sanatan. Dia harus ditarif atau diinformasikan selama 3 tahun. Ya. Nah, selama 1 tahun, afwan. Summa tadkhulu fi al-milki, kemudian dia akan masuk di dalam kepemilikannya qahran secara terpaksa. Artinya terpaksa dalam kepemilikannya. Ya, ba'da hifdhi sifatihi, setelah dia menghafal ya sifat atau ciri-ciri barang tersebut. Gitu ya. Jadi ditarif selama 1 tahun. Ya. Tapi kalau makanan tadi yang bisa rusak, ya jangan tunggu 1 tahun. Ya. Jangan tunggu 1 tahun. Ya, atau misalkan binatang, ya, nggak perlu 1 tahun. Kenapa? Karena dikatakan dia boleh makan, boleh dia jual, boleh dia jaga. Seperti itu ya. Baik, kemudian selanjutnya babul laqit. Laqit adalah anak yang dibuang, tidak diketahui nasabnya. Wa fihi salasatu dhawabit. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Pada bab ini ada 3 ketentuan tentang kita menemukan anak hilang itu ya. Dhawabitul awwal, ketentuan yang pertama, al-laqitu yunfaqu alaihi mimma ma'ahu. Al-laqit, orang yang hilang itu atau bayi atau anak yang hilang itu, yunfaqu alaihi, diberi nafkah, mimma ma'ahu, dari harta yang ada bersamanya. Maksudnya misalkan dia dibuang bersamanya ada harta, maka dia dinafkahi dengan harta tersebut. Wa illa, kalau tidak ada, famin baitul mal, maka diambilkan dari baitul mal. Baitul mal itu apa? Baitul mal itu kas negara. Ya, kas negara. Jadi dalam negara Islam itu ada istilah baitul mal yang pemanfaatannya untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Ya dia dapat sumbernya dari macam-macam ya, dari usaha negara. Kemudian juga dari apa itu namanya? Jizyah ya, pajak orang-orang non-muslim yang tinggal di negara Islam. Ya, dan peruntukannya ya untuk kemaslahatan muslimin. Seperti misalkan di sini ada anak yatim ya, kemudian dibiayai dengan baitul mal. Kemudian misalkan ada ini anak temuan, dibiayai dengan baitul mal, seperti itu. Ya, adapun zakat, zakat itu peruntukannya beda. Maka kadang ada orang mengatakan, "Oh, negara itu diprioritaskan saja zakat. Ya, enggak usah ambil pajak." Seperti itu kan. Nah, di sini zakat enggak bisa dipakai untuk bikin jalan. Ya, zakat itu enggak bisa dipakai untuk bikin jalan karena asnafnya terbatas 8. Misalkan pemerintah Indonesia ini zakatnya maksimal sampai bertriliun-triliun, bisa enggak bisa sebagai APBN cukup. Ya, itu enggak bisa dipakai buat bikin jalan, bikin jembatan. Itu enggak bisa karena peruntukannya bukan ke situ. Nah, terus untuk bikin itu apa? Ya, dengan dana yang lainnya selain dana zakat. Pintar-pintarnya pemerintah. Ya, seperti itu ya. Adapun masalah pajak, kita sudah mengetahui bagaimana hukumnya. Baik, kita cerita tadi. Wa illa famin baitil mal. Kalau tidak ada uang yang ada di sisi, atau tidak ada harta di sisi anak yang hilang itu, maka diambil dari baitul mal. Wa illa fa'ala man 'alima bihalihi. Kalau tidak ada juga baitul mal, misalkan informasinya enggak bisa sampai ke pemerintah gitu ya. Maka fa'ala man 'alima bihalihi, maka yang wajib menafkahi adalah orang yang mengetahui keadaannya. Yakni masyarakat yang di situ bayi tersebut ditemukan. Ya, bayi tersebut misalnya ditemukan di daerah Bantengan, ya berarti sekitar situ yang bertanggung jawab menafkahi adalah orang yang mengetahui keadaan atau keberadaan anak tersebut. Hadzabitu tsani, ketentuan yang kedua, mirasuhu wa diyatuhu li baitil mal. Nah, ini salah satu pendapatan dari baitul mal atau lembaga keuangan negara. Mirasuhu, warisannya. Wadiyatuhu, dan niatnya li baitil mali, untuk baitul mal. Maksudnya apa? Misalkan anak ini ya, dia itu meninggal, kemudian dia misalkan dia memiliki harta. Ya, anak ini ditemukan dan memiliki harta. Memang orang tuanya misalkan ada problem. Ya, orang tuanya tidak menginginkan anaknya, tapi anaknya ini dikasih harta. Ya, misalkan anaknya ini dikasih rekening. Ya, dikasih rekening, dikasih buku tabungan, ini lo rekeningnya, ini lo PIN ATM-nya. Ya, saya tidak mau merawat anak ini, tapi anak ini tetap saya kasih nafkah. Ya. Baik, dan tidak diketahui siapa nasabnya gitu loh. Enggak diketahui siapa nasabnya. Dicari-cari enggak diketahui. Nah, maka ketika misalkan anak itu mati, uang yang ada di rekening itu yang punya si anak, nah ini milik siapa? Maka jawabannya adalah milik baitul mal, diambil oleh negara. Ya, demikian pula diyatnya. Maksudnya diyatnya apa? Diyat itu denda karena pembunuhan. Ya, misalkan ada anak tersebut dibunuh oleh orang. Nah, kemudian keluarga dari orang yang membunuh ini, dia membayar diyat. Ya, diyat ini kan aslinya nanti di pembahasan kitab apa itu namanya, pembahasan diyat ada sendiri. Diyat ini diberikan kepada keluarga korban. Ya, dalam diyat pembunuhan, misalkan ada si A dibunuh. Ya, kemudian yang membunuh adalah si B. Ya, si B ini dia salah satu hukumannya adalah diat, membayar denda berupa 100 ekor unta. Ya, berupa 100 ekor unta. Nah, diat ini diberikan kepada siapa? Kepada orang mati? Tidak, karena dia sudah mati, ngapain juga dikasih uang. Ya, diatnya ini diberikan kepada ahli warisnya. Nah, karena si anak ini tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka dikembalikan ke Baitul Mal. Ya, diatnya dikembalikan ke Baitul Mal. 100 unta itu dikasihkan ke Baitul Mal. Adapun salis ketentuan yang ketiga terakhir, ini da'ahu wahidun ulhiqa bihi. Kalau ada satu orang yang mengklaim itu merupakan anaknya, maka diserahkan kepadanya. Oh, itu anak saya. Oh, sudah, diserahkan kepadanya. Wa ini da'ahu aksaru. Kalau yang mengklaim itu lebih daripada satu, fal bayyinatu, maka harus mendatangkan bukti. Harus mendatangkan bukti. Ada saksi misalkan, ada bukti pernikahan, akad nikahnya, ya, atau misalkan dokumen-dokumen, ya. Kalau tidak ada dokumen, summa al-qafah, kemudian al-qafah. Qafah itu apa? Qafah itu ilmu zaman dahulu, ya. Ilmu zaman dahulu orang Arab itu bisa melihat hubungan nasab itu melalui tumit dan punggung, ya. Jadi dengan melihat tumitnya, misalkan ini ya, ada orang mengklaim ini anak saya, yang sama ini anak saya, dilihat dari tumit anak itu, dicocokkan punggung anak itu. Wah, ini anak Anda, ini bukan anak Anda. Nah, itu orang Arab punya pengetahuan semacam itu, namanya al-qafa. Nah, sekarang ini bisa menggunakan sistem DNA atau cara DNA. Enggak ada bukti, udah pakai DNA, itu anak siapa? Gitu ya. Wallahu taala alamu bisawab. Untuk darus sore hari ini naktafi ila huna. Insyaallah nanti kita masuk pada pelajaran yang ke-19 pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.